Special for you. Wong-wong kau bersatu. Terima kasih waktu semuanya. Tuhan membawamu. mantap. Ini apa lagi? Mekar baru bismillah. Top api semuanya. Ayo gerakan-gerakan yang lain. Kita naik bareng. Ya, ayo. Halo Yani, kiriku. Terima kasih. Buat AMC dan SNC yang sudah datang, terima kasih. Kita nyanyi banyak yang nyawer loh.